Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Rosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang seorang perempuan yang saat hajatul wada dia membawa anaknya yang masih kecil dan belum baligh, bahkan belum tamyiz, dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alihada hajjun?" Apakah anak kecil ini sah ibadah hajinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am walaki ajrun." Iya, hajinya sah, ada pahalanya untuk si anak, dan untukmu pahala, yaitu pahala karena membantunya, pahala karena ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Sehingga hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala di bab tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, berkenaan dengan hajinya anak kecil, apalagi dia belum tamyiz, belum 7 tahun, maka di sini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, na'am lahu hajun, untuk mengatakan bahasanya jika anak kecil itu berihram untuk haji, maka wajib baginya melakukan semua yang wajib dalam haji. Maka wajib baginya tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, demikian juga bermalam di Mina dan melempar jamarat. Sehingga, dan dia punya kewajiban melakukan apa yang mampu dia lakukan, sedangkan yang tidak mampu dia lakukan maka diwakilkan untuk orang lain, diwakilkan oleh orang lain. Kecuali untuk tawaf dan sa'i, maka dia harus ditawafkan dan disa'ikan, dibawa tawaf dan ya, dibawa sa'i. Kemudian ini satu pendapat. Ada pendapat yang lain yang disampaikan di sini. Sebagian ulama pendapat kedua mengatakan tidak mengapa, meskipun sudah talbiyah, sudah berihram, tidaklah mengapa anak kecil tersebut tahallul biduni sababin, tanpa sebab. Artinya boleh baginya untuk berhenti di tengah jalan. Kalau orang dewasa itu sudah pasang niat awal alias ihram untuk haji ataukah umrah, tidak boleh tidak harus dilanjutkan sampai selesai. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, maka selesaikanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah. Maka harus selesai. Seandainya batal sekalipun tetap tidak bisa langsung pulang. Namun harus diselesaikan. Itu bedanya ibadah haji dan umrah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat fardu batal ya sudah, bubar, keluar. Namun kalau ibadah haji batal, sebelum tahallul satu, dia hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri misalnya, maka hajinya batal namun wajib diteruskan. Dia batalkan hajinya baru selesai wukuf di Arafah misalnya, dia kemudian hubungan suami istri, maka hajinya batal namun rangkaian ibadah haji wajib untuk dilanjutkan. Maka orang yang membatalkan ibadah hajinya dengan melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, maka yang pertama dia punya kewajiban untuk melanjutkan kegiatan manasik hajinya sampai selesai. Yang kedua, wajib menyembelih dan berupa seekor unta, tidak boleh yang lain, harus unta. Kemudian yang ketiga, tahun depannya dia harus haji. Tahun berikutnya dia harus berangkat ibadah haji ya, pakai visa furoda atau yang lain ya. Di tempat kita yang bisa setahun langsung berangkat, nah, visa furoda ya, yang harganya 200 juta atau lebih dari itu, ya. Harus berangkat, ya, harus berangkat. Tidak boleh ibadah haji umrah itu tidak boleh diputus di tengah. Batal sekalipun harus diselesaikan. Nah, apakah anak-anak sama dengan orang dewasa harus diselesaikan? Ya, tidak boleh tahalul di tengah-tengah, artinya mandek tengah-tengah. Maka tadi pendapat pertama mengatakan harus diselesaikan. Tidak boleh mandek di tengah-tengah dan berhenti dan tidak lanjut. Pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa anak kecil tersebut tahalul alias mandek meskipun tanpa ada sebab kecuali mutung. Kan anak kecil mut-mutan, ini mut-mutan, kemudian tiba-tiba dia mutung tidak mau lanjut. Berarti tanpa sebab boleh, tanpa sebab. Alasannya karena dia adalah seorang yang rufi'anul qalam, belum terangkat darinya pena, belum terbebani kewajiban, bukan mukallaf. Jika ada orang yang menyanggah, ya haji sunnah, ya, itu seperti haji fardu, harus diselesaikan. Tidak boleh keluar alias mandek di tengah jalan. Dan anak kecil ini statusnya haji sunnah, maka tidak boleh keluar. Maka jika ada orang yang mengatakan demikian, maka jawabannya pada asalnya anak kecil ini bukan mukallaf, belum terkena beban syariat. Fala nulzimuhu bisyai', maka kita tidak wajibkan dia untuk melakukan sesuatu karena dia bukan mukallaf. Dan inilah pendapat al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, yaitu anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, tidak pula melakukan kewajiban-kewajiban haji, tidak pula menjauhi hal-hal yang haram. Dia tidak punya kewajiban untuk menjauhi hal-hal yang terlarang saat ihramnya. Intinya sehingga maja'a minhu, amal ibadah yang bisa dia lakukan itu diterima, sedangkan yang wama takhalafa, yang dia tinggalkan, maka tidak akan ditanyakan. Dan kasus semacam ini sangat sering, sekarang ini sangat sering terjadi, di mana sejumlah orang tua mengihramkan anak-anaknya, kemudian anak tersebut capek, kemudian dia motong untuk menyempurnakan ibadah hajinya ataukah umrahnya, bahkan dia mencopotkan ihramnya. Maka menurut pendapat mayoritas ulama, tidak boleh tidak kita harus memaksa dia, mengharuskan dia untuk menyelesaikan rangkaian manasik haji atau umrahnya. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, dan ini pendapat dicondongi oleh penulis kitab Al-Furu', yaitu Ibnu Muflih Al-Hambali, yang dia mazhabnya Hambali dan salah satu muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, beliau Ibnu Muflih mengatakan annahu la yalzam, dia tidak punya keharusan untuk menyelesaikan manasik hajinya, alasannya li'anna laisa ahlan litaklif, karena dia belum memiliki kelayakan untuk mendapatkan beban. Jadi ada dua pendapat ulama tentang tentang anak kecil yang diajak oleh orang tuanya untuk ihram umrah ataukah haji, kemudian mutung di tengah jalan. Apakah kemudian ya sudah dibiarkan, ataukah tidak boleh tidak harus diberi pengertian, setengah dipaksa untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan umrahnya. Maka pendapat jumhur ulama tiga mazhab selain Imam Abu Hanifah mengatakan anak ini harus diajak menyelesaikan. Kewajiban orang tua mengkondisikannya sedemikian mungkin untuk mengikuti rangkaian kegiatan ibadah haji dan umrah. Namun ada pendapat Imam Abu Hanifah dan tadi dicocoki oleh Ibnu Muflih Al-Hambali, seandainya dia karena capek mutung atau yang lain, atau karena ndak mood, tiba-tiba ndak mood kemudian ngambek, karena minta dibelikan coklat atau apa enggak keturutan, akhirnya umrahnya jadi ngambek. Akhirnya umrahnya jadi ngambek atau hajinya jadi ngambek, maka pakai pendapat Imam Abu Hanifah ya sudah, dia boleh tahalul di sini, tidak harus mengikuti rangkaian ibadah haji dan umrah secara lengkap. Kemudian hadis ini juga dalil bahasanya anak kecil meskipun belum tamyiz sah ibadah hajinya. Namun mungkin timbul pertanyaan, bagaimanakah niatnya sah padahal dia belum tamyiz? Ulama mengatakan diniatkan oleh walinya dengan hatinya. Di dalam hati dia masukkan anaknya dalam ihram. Lantas walinya melakukan semua yang tidak mampu dilakukan oleh si anak. Maka ini hukum di antara hukum khusus untuk ibadah haji dan umrah yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Untuk ibadah selain haji dan umrah itu baru sah kalau pelakunya sudah tamyiz, yaitu itu genap 7 tahun masuk tahun ke-8 pakai hitungan hijriah. Ini syarat sahnya adzan, iqamah, wudu, puasa, sholat dan seterusnya. Itu baru sah dan bernilai dan ada nilainya. Bukan hanya sekedar statusnya latihan, namun ada nilai ibadahnya. Manakala anak tersebut sudah genap 7 tahun. Kecuali haji dan umrah. Kecuali haji dan umrah kurang dari belum, meskipun belum tamyiz, itu sah dan berpahala. Ini baru 5 tahun dia diikutkan umrah, itu tetap ada nilai dan ganjarannya berdasarkan hadis ini. Karena yang ditanyakan pada Nabi adalah seorang sobi. Sobi itu anak-anak belum tamyiz. Lantas gimana teknisnya? Orang tuanya yang meniatkannya. Ya, kemudian dalam kesempatan hal ini saya ingin menjelaskan satu permasalahan, yaitu apakah wajib bagi orang yang masuk dalam rangkaian ibadah haji untuk niat tawaf secara khusus, niat sa'i secara khusus, lempar jumrah secara khusus, ataukah tidak disyaratkan, cukup di awal di awal niatnya haji begitu saja sehingga tidak perlu kemudian ada niat-niat baru yang sifatnya khusus ketika tawaf, sa'i dan yang lain. Maka tentang masalah ini sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan jika seorang itu ihram haji, niat berhaji, niat masuk dalam rangkaian manasik haji, maka dia bisa tawaf dan sa'i dengan niat yang pertama, yaitu niatnya di miqat. Dia tidak perlu memperbarui niat ketika tawaf, kemudian pasang niat khusus ketika sa'i, itu tidak perlu dan hajinya sah. Alasannya qala ta'lilan liqaulihi, beliau memberikan alasan karena sok tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, limpar jumrah, mabit di Muzdalifah dan di Mina semuanya adalah bagian dari ibadah haji, maka cukup niat yang pertama. Contoh pembandingnya sebagaimana seorang itu jika sholat dan dia niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah sholat, dan ketika dia masuk dalam rangkaian ibadah sholat yaitu takbiratul ihram, dia sudah pasang niat kalau dia mau masuk dalam rangkaian ibadah sholat, maka dia tidak punya kewajiban untuk niat rukuk secara khusus, niat sujud secara khusus, niat berdiri secara khusus, niat duduk secara khusus, tidak perlu. Karena kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari ibadah yaitu sholat, maka dikiaskan dengan masalah sholat ini, demikian juga ibadah haji. Namun pendapat ini sepatutnya disampaikan ketika dalam kondisi darurat. Artinya seandainya ada orang yang datang bertanya dan mengatakan saya masuk ke dalam Masjidil Haram dan tawaf, dan pada waktu itu tidak ada dalam diriku niat untuk tawaf, maka dalam kondisi ini sepatutnya kita jawab bahasanya itu tidak mengapa, tawafnya sah. Adapun ketika kondisinya lapang, maka sepatutnya kita katakan jika Anda pasang niat secara khusus maka itu satu hal yang baik, minimal dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Wa huwa ala kulli halin, meskipun secara umum tidak boleh tidak semestinya dia pasang niat untuk tawaf. Ketika orang itu mau tawaf semestinya dia ada pada dirinya keinginan untuk tawaf dan itulah niat. Akan tetapi ahyana terkadang hilang dari pikiran seseorang kalau tawaf ini adalah satu hal yang rukun, atau tawaf ini tawaf sunnah, cuma niat tawaf begitu saja. Coba ma'asbah dalik, atau kasus-kasus yang serupa dengan hal itu. Jadi ada dua pendapat ulama tentang masalah perlukah niat khusus untuk tawaf, niat khusus untuk sa'i ketika orang itu umrah. Apakah cukup dengan di mikot niat umrah begitu saja, yang konsekuensi di dalam umrah itu ada tawaf dan sa'i, ataukah kemudian tidak cukup dengan niat umrah namun tawaf harus ada niat khusus, sa'i harus ada niat khusus. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala adalah dengan melihat kondisi lapang ataukah kondisi darurat. Kalau kondisinya kondisi belum berbuat, ya maka kita sarankan untuk pasang niat secara khusus minimal dalam rangka keluar dari perselisihan dari para di antara para ulama. Nah, jika kondisinya kondisi sudah, ya kondisinya sudah terjadi, ya maka maka memberikan kelapangan dalam hal ini dengan memberikan jawaban ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cukup dengan niat umrah di awal yang di dalamnya ada niat untuk tawaf yang itu merupakan tawaf rukun dan sa'i yang merupakan rukun. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian hadis yang terakhir di bab tolong menolong dalam kebaikan adalah hadis dari sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan seorang penyimpan, seorang yang mendapatkan titipan, atau seorang penyimpan, seorang yang dia muslim dan seorang yang amanah, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, lantas dia berikan apa yang diamanahkan secara utuh dan lengkap tanpa dikurangi, dan dia berikan dalam keadaan hatinya plong, tanpa beban, maka dia berikan harta tersebut kepada orang yang dia ditugasi untuk menyerahkan harta itu kepadanya, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Demikian dalam hadis muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, alladzi yu'ti ma umira bihi. Dengan kemudian mutasaddiqaini, ini boleh dibaca mutasaddiqaini, boleh juga dibaca al-mutasaddiqina, maka dia adalah salah satu dari banyak orang yang bersedekah. Dua-duanya cara baca yang benar, boleh dia salah satu dari dua orang yang bersedekah atau salah satu dari sekian banyak orang yang bersedekah. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan menolong orang yang mau sedekah dan infak dengan kita bersedia menjadi talangnya, namun talangnya talang garing dan bukan talang teles, artinya tidak dapat apa-apa, cuma sekedar menjadi perantara. Ini ada orang yang titip duit kepada kita, tolong ini sampaikan ke masjid sana yang sedang renovasi, atau kemudian tolong sampaikan kepada orang miskin itu, ataukah kemudian tolong sampaikan kepada rumah tafid sana untuk bantu biayanya, atau pondok pesantren sana untuk mendukung operasionalnya, atau yang lain. Jadi perantara, jadi penyimpan, dia membawa, dia nyimpan duit. Maka orang yang menjadi perantara membantu orang, ada orang yang mau bayar zakat, dia tidak tahu orang miskin di daerahnya, maka dia titip sama orang lain, tolong sampaikan pada orang-orang miskin. Maka orang ini kata Nabi adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah. Salah satu dari dua orang yang bersedekah, dengan catatan, dengan syarat tadi disampaikan, dia adalah al-amin, dia amanah, dia berikan sebagaimana mandatnya, diberikan pada sebagaimana mandatnya. Mandatnya masjid A, ya ke masjid A, jangan dikasihkan ke masjid B. Mandatnya adalah misalnya Panti Asuhan A, ya jangan kemudian dikasihkan kepada Panti Asuhan punyanya teman saya, ya namun itu Panti Asuhan B, tidak boleh. Maka dia bukan soalnya amanah, maka dia mendapatkan, maka menjadi salah satu dari dua orang yang bersedekah, syaratnya amanah, melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian dia berikan apa yang jadi mandatnya secara utuh. Dititipi 1 juta, ya 1 juta. Tidak ada uang bensin, ya, diambil 1, nah ini untuk uang bensin. Tidak ada. Ya, mandatnya 1 juta, ya 1 juta. Tidak kemudian 950 ribu. Nah ini 50 ribu, nah, ini uang bensin sama makan siang, nah, plus parkir dan seterusnya, nah, tidak demikian. Namun dia amanah, yu'tihi kamilan wa fa'an, dia berikan secara lengkap dan utuh, tidak ada yang masuk ke kantongnya atau untuk kepentingannya, untuk bensinnya atau untuk uang, untuk makan siangnya, tidak ada. Dia berikan secara utuh, kemudian taibatan bihi nafsuhu, itu dengan hati yang plong, bukan dengan hati yang berat. Aduh, kok saya cepat jadi talak, ya kok gak ada uang bensinnya untuk saya. Nah, akhirnya kemudian nasinya dengan agak-agak gimana begitu, maka nanti gak jadi mendapatkan pahala yang Nabi janjikan. Dan dia plong, ini duit orang lain kok, duit orang lain, saya saguh, dan tadi saya juga tidak minta uang bensin, ya. Dan ini mandatnya ini 1 juta untuk itu, dan saya tidak minta uang bensin, berarti tidak ada uang bensin di sini. Maka kemudian dia berikan utuh tanpa ada yang dia kurangi, ya, dalam hati yang plong, maka kata Nabi dia salah satu dari dua orang yang bersedekah. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia ta'awun alal birri wat taqwa. Karena dia tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, membantu orang lain, membantu orang lain untuk sukses, ya, keinginannya dan harapannya, bersedekah ke sini atau ke situ. Ya, maka khazin itu mubtada, ahadul mutasaddiqain itu khabarnya. Maka artinya, ya, bahwasanya ya, penyimpan yang terkumpul padanya 4 kriteria. 1 muslim, yang kedua amanah, melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini kemudian yang keempat, dia berikan dengan hati yang plong. Ya, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah dengan 4 kriteria. Maka muslim artinya bukan kafir. Maka jika talangnya itu orang kafir, meskipun dia amanah melaksanakan yang diperintahkan, tentu tidak ada ganjarannya. Karena orang kafir tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat dalam semua amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat yang ke-23, waqatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tunjukkan kepada mereka apa yang mereka lakukan, lalu kami jadikan debu yang bertaburan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya dan mati dalam keadaan kafir, maka dia adalah orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat, dan dia adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Amma idza amila khairan, adapun jika orang kafir itu ketika dia kafir itu melakukan kebaikan, yaitu kebaikan-kebaikan sosial, kemudian masuk Islam, maka dia masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dulu dia lakukan, dan dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi, namun jika sampai mati dia kafir, maka tidak ada ganjarannya. Tapi kalau dulu ketika kafir dia membantu orang miskin lillahi ta'ala dengan penuh ketulusan tanpa pamrih, bantu orang tanpa pamrih, maka ya itu dia lakukan tanpa pamrih, cuma ya ikhlas gitu kita katakan, tidak ada tendensi, tanpa pamrih, dan setelah itu dia masuk Islam, maka amal kebajikannya di masa kafir itu ya, ikut bersamanya, tidak hilang, dan ada ganjarannya dan pahalanya. Maka yang pertama, syarat yang pertama muslim, yang kedua amanah, yaitu orang yang menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya, dia simpan duit itu baik-baik, dia simpan baik-baik di tempat yang aman, kemudian dia tidak merusaknya, dia tidak ceroboh, dia juga tidak melampaui batas. Di antara bentuk melampaui batas, diutang dulu. Ya, di antara bentuk melampaui batas, diutang dulu, itu tidak amanah. Diutang dulu itu tidak amanah. Ini ada titipan duit 1 juta ini untuk itu pembangunan di pembangunan rumah tahfidz misalnya, atau kemudian untuk pembangunan masjid. Nantilah minggu depan aja nyampaikannya. Ya, nyampaikannya dipakai dulu ya, dipakai dulu barang ya, 3 hari 5 hari nah nanti saya ganti, pakai dulu. Maka ini itu ya tak ada. Itu melampaui batas, melampaui apa yang menjadi kewenangannya. Dia tidak punya kewenangan untuk kemudian memakainya. Dia tidak punya kewenangan untuk memakainya. Dan pinjaman yang dia lakukan itu pinjaman yang tidak sah secara hukum, karena transaksi itu sah harus diantara dua tangan yang berbeda. Ini tidak boleh tangan mujib sama kemudian qabil, ijab dan qabul itu sama. Kalau ini duit itu dititipan kemudian diutang, maka transaksi utangnya itu antara pelaku ijab sama pelaku qabul. Pelaku yang mengutangkan sama yang berhutang itu tangannya sama, itu cuma pindah dari tangan kiri ke tangan kanan atau tangan kanan ke tangan kiri. Dan itu ya meskipun kanan ke kiri kan beda satunya, maksudnya bukan demikian ya. Ya, tangan kanan sama kiri kan beda ya. Ini pakai tangan kanan, ini kemudian saya setorkan ke tangan kiri ya. Bukan demikian, itu tangannya sama antara siapakah pelaku ijabnya dan pelaku kobulnya, transaksi ijab kobul utang piutang sama. Yang kemudian menghutangi dia, yang berhutang juga dia. Dan itu transaksi yang tidak sah, karena transaksi yang sah itu harus beda antara pelaku ijab dan pelaku kobulnya, terus berbeda. Tidak boleh penjual itu sama dengan pembeli, pembeli sama dengan penjual. Tidak boleh, harus beda. Penjual itu A, pembelinya B. Nah itu baru ini. Kalau kemudian penjual sama pembeli itu sama orangnya, transaksi jual belinya tidak sah. Bisakah itu terjadi? Bisa. Ada orang kantor, dia bagian pelelangan barang bekas kantor. Kemudian dibeli sendiri. Padahal tugas dia itu melelangkan. Tugas dia melelangkan. Kemudian dia sendiri yang beli. Ini nanti penjual sama dengan pembeli. Dia penjual karena dia yang ditugasi untuk bagian lelang. Lelang barang bekas kantor, motor bekas atau mobil bekas dan yang lainnya. Nah, pembelinya siapa? Dia juga. Ini kan tangan kanan pindah ke tangan kiri, itu transaksi yang tidak sah. Ini transaksi yang tidak sah. Di pelaku ijab sama qabul, mujib sama qabil itu harus berbeda. Harus berbeda. Berbeda orangnya, berbeda pihaknya. Maka demikian juga duit titipan tidak boleh diutang untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan itu transaksi qard, transaksi utang yang tidak sah. Karena yang mengutangi sama yang berhutang satu orang. Maka dia adalah seorang yang amanah. Amanah itu tidak ceroboh, artinya dia simpan baik-baik dan dia tidak melampaui batas, tidak menggunakan sesuatu yang di luar otoritas dan kewenangannya. Kemudian syarat yang ketiga, dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Artinya yaf'alu, dia lakukan. Karena sebagian orang itu ada yang memang amanah namun dia malas. Maka yang mendapatkan ganjarannya adalah orang yang amanah dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Artinya terkumpul pada dirinya dua hal, al-quwah wal-amanah. Ini amanah artinya betul-betul dijalankan, al-quwah artinya dia sungguh-sungguh menjalankannya. Maka poin yang ketiga ini artinya adalah dia sungguh-sungguh menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya, tidak aras-arasan, malas-malasan dan semacam itu. Kemudian syarat yang keempat, kriteria yang keempat, dia berikan harta tersebut dengan hati yang lapang. Maka ketika dia laksanakan, dia berikan apa yang diperintahkan, dia berikan dalam keadaan hati yang lapang. Di antara bentuk hati yang lapang, la yamunu alal muqta. Dia tidak merasa berjasa kepada orang yang diberi. Karena yang berjasa kepada orang diberi itu bukan dia, oh dia cuma talang. Yang berjasa sama itu adalah yang ngasih. Maka hendaknya si talang tadi tidak merasa berjasa. Dia tidak merasa berjasa dengan perbuatannya. Dia katakan saya itu mengusak dermo, tidak punya peran apa-apa, itu duit juga duit orang. Saya cuma kemudian apalah ini yang saya lakukan, bukan tidak ada nilainya. Dia tidak merasa berjasa. Tidak boleh pula yudhir annalahu fadlan alaihi. Dia menampakkan kesan kalau dia punya jasa kepadanya. Artinya dia berikan dalam keadaan hati yang lapang, tidak merasa berjasa, tidak merasa punya budi, sehingga orang tersebut dan statusnya dia berhutang budi dengan saya, tidak ada demikian, tidak ada perasaan demikian. Maka orang yang terpenuhi pada dirinya empat poin ini, yakunu ahadal mutasaddiqain, maka dia salah satu dari dua orang yang bersedekah, padahal dia tidaklah memberikan dari hartanya kepada orang tersebut meskipun satu keping. Contohnya ada seorang yang punya harta yang banyak, seorang yang dia megang harta dan status dia adalah amin sondukul mal, bendahara. Amin sonduk, dia statusnya bendahara, dia seorang muslim, seorang yang amanah, melaksanakan apa yang diperintahkan, dia berikan kepada orang yang dia berikan dalam keadaan jiwa yang lapang. Ketika kemudian pemilik harta bilang kepadanya, wahai fulan, berikan pada fakir itu sekian uang, maka dia berikan. Maka dia seperti deskripsi yang Nabi katakan. Maka orang ini meskipun statusnya cuma bendahara yang melaksanakan perintah majikannya, dia kalla ditasaddaqa, maka dia seperti orang yang bersedekah dengan harta tersebut tanpa mengurangi ganjaran orang yang real bersedekah dengan hartanya sedikit pun. Kok bisa ada ganjaran semacam itu? Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain dari hadis ini dalil betapa istimewanya orang yang amanah. Amanah, tidak punya modal, tidak tanpa modal duit, bisa dapat ganjaran orang yang sedekahnya banyak. Syaratnya amanah, dititipi duit 10 juta, dapat titipan duit 20 juta, ada kemudian dapat duit, titipan duit karena dia lembaga sosial, dapat titipan duit 1 miliar untuk dikirimkan ke korban peperangan. Dibayar, dikirimkan. 1 miliar tersebut tidak dikurangi, dia amanah. Padahal dia tidak ikut, nyumbang sepeser pun. Dia cuma membawa duit tersebut sebagaimana peruntukannya. 1 miliar ya dia serahkan 1 miliar. Maka orang yang bawa ini seakan-akan dapat ganjaran sedekah 1 miliar. Ya, lembaga sosial ini, orang yang petugas ini, meskipun dia tidak ikut sedekah, dapat ganjaran 1 miliar, bayangkan. Kita belum tentu punya duit 1 miliar, sedekah 1 miliar, mengumpulkan orang sampai 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, disalurkan sebagaimana apa adanya, amanah, tidak kena potong, alasannya biaya administrasi, atau makan siang, atau yang lain, tidak ada potongan. Oh dia kemudian ini tolong sampaikan ke ini ke korban, maka disampaikan dengan penuh amanah, maka seakan-akan dia sedekah 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Satu ganjaran yang tentu sangat wah. Dan hadisnya dalil keutamaan melaksanakan apa yang dimandatkan kepada seseorang dan tidak seenaknya. Dan dalil keutamaan ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, maka akan tercatat bagi orang yang menolong semisal ganjaran yang ditulis untuk orang yang melakukannya. Wa hadza fadlullah yu'tihi man yasha, dan tentu menunjukkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, dan karunia Allah itu Allah berikan pada siapa saja Allah kehendaki. Ada orang-orang yang kemudian mendapatkan mandat semacam itu, ya, mandat semacam itu boleh jadi tadi dia bekerja di bantu-bantu di yayasan sosial, dia bisa kemudian karena keberadaannya di situ maka dia bisa mendapatkan ganjaran sedekah 1 miliar 2 miliar rupiah. Ini kawannya tidak dapat, ini anugerah Allah berikan kepada dia tanpa yang lainnya. Wallahul muwafiq. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca, kita kaji, kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.